nan udah sayang. Usahlah nyo adi aro came. Coduat mati papa ape mati ditimpo sularo pandan. Codawat tunggang karate yo ancue lulua bacara sagan. Codawat tunggang karate yo ancue lulua bacara sagan. Udah menjadi juru mudinya. jadi tukang kilinyo. Coba nang yo jo si koci dalam jahitan batamu duo. Coba nang yo jo si koci dalam jahitan batamu duo.